Bismillahirrahmanirrahim. Ini siwar jami'an kerana hadis. Indal kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahmatullahi alaih. Babu man labba bil haji wa samma. Bab barang siapa yang melakukan talbiyah dengan haji. Jadi seorang haji misalnya labbaika hajjan, kalau umrah labbaika umratan, aku penuhi panggilanmu haji, aku penggabungan kamu dengan apa? Dengan umrah. Kalau penggabungan labbaika hajjan wa umrah, disebutkan talbiyahnya situ. Wasamma, dan ia telah sebutkan. Yaitu talbiyah dengan ibadah haji. Hadis yang ke-1570. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Musaddad. Berkali-kali disebutkan siapa yang menyebutkan namanya, ini siwar Anda. Terbalik. Bin Yazid Abul Hasan Al-Basri Musaddad Ibnu Musyarahat Ibnu Musyarbal Ibnu Masik Ibnu Jarw Ibnu Yazid Ibnu Salat bin Asad Abul Hasan Al-Basri. Lalu kutiba qala Ba'dul Mazih, sebagian yang bercanda menyatakan lau kutiba amamuhu bismillahirrahmanirrahim kana ruqyatan lil aqrab. Kalau seandainya ditulis di depannya bismillahirrahmanirrahim, itu sebagai ruqyah, penyembuh dari sengatan kalajengking. Kenapa demikian? Karena kan namanya banyak nama-nama hewan. Ada jaru, artinya anjing kecil. Ada asad, artinya apa? Singa. Apa lagi? Jadi kalau Musyarbal. Nah, ini kita tahu namanya ini. Al-Imam Bukhari menyebutkan Musaddad kasmihi. Musaddad sebagaimana namanya. Hanya senantiasa mengucapkan dengan ucapan yang benar. Musaddad kasmihi. Haddatsana Hammad ibn Zaid Abu Ismail Al-Basri Ad-Darir. Telah lewat penyebutan ma mana Ad-Darir. Tidak. Ya Habib Anda Hanan, apa mana Ad-Darir? Ismail, Anda Ibrahim. Sering kita sebutkan Anda Rafi. Apa mana Ad-Darir? anda sana anda sigor a'ma ad-darir bimana al-a'ma buta. Namun demikian kan lihat Allah berikan keutamaan. Banyak orang-orang buta ternyata fikirannya jauh lebih cerdas daripada kita. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha, itulah karunia Allah. Ya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Hamad Zaid jalasa inda Ayyub 20 sanah. Duduk belajar kepada Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani selama 20 tahun. Coba mencari ilmu cukup lama, 20 tahun. Wa idza haddatsa ma ma'ahu kitab. Jadi kalau dia mengajarkan hadis tidak beserta dengannya kitab, yang tidak membawa kitab. Ini bukti kekuatan hafalan beliau. Wa huwa al-qa'il anna rafa' as-saut fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ka rafa' as-saut ba'da mautih sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat suara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mengangkat suara sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak boleh bagi kita ketika disampaikan Al-Quran, Sunnah, kemudian kita mengeraskan suara yang keras, yang mengakibatkan amal kita terhapus. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala tajharu lahu ba'na. Wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala jahru ba'din ahdabatu amalukum wa'antum la tasurun. Supaya juga tidak mengeraskan. Jadi menyebut Nabi Muhammad SAW melebihi kepada yang lainnya yang menjadikan terhapus amalannya. Itu mengangkat suara di zaman Nabi dan juga di zaman kita sekarang. Bagaimana yang benar kira-kira ini? Apakah sama mengeraskan suara di zaman Nabi dengan di zaman sekarang? Sama atau tidak sama? Tentunya ada khilaf kepada para ulama berkaitan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan khusus ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Namun untuk kehati-hatian ketika disampaikan as-sunnah, maka jangan kita melebihi yang disampaikan tersebut suaranya yang menjadikan terhapus amalan kita. Saya menyebutkan ucapan Abdullah Mubarak, sanjungan untuk belajar ke Hamad bin Zaid. Ya Hamzah, ya Hanif, ya Ridho. Ucapan Abdullah Mubarak, ya Abdussalam. Saya ingin sebutkan Abdurrahman. Taib, ayuhat talibu ilman iti Hamad ibn Zaid taktabis ilman wa ilman thumma qaiduh bi qaid. Wahai pencari ilmu, datanglah ke Hamad bin Zaid, cari namanya akhlak dan juga ilmu. Setelah itu ikatlah dengan satu ikatan. Ya, tidak boleh bagi kita wala tajrulahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tasurun. Tidak boleh kita mengeraskan menyebutkan Nabi Muhammad SAW melebihi suaranya. An Ayyub bin Abi Tamimah. Ayyub bin Tamimah As-Sikhtiyani telah lewat penyebutannya. Ayy Abdullah, mas semua abi. Ha ya Hamzah. Anda Imam. Ha, Anda Aziz. Kaisan. Abuhu Kaisan. Sering kita sebutkan ini. Al-ahwa ikhtalafu fil asma. Naam. Istamu ma'ala ma'ala. Ala suyuf. Al-saif. Bahwa al-ahwa berbeda-beda nama-namanya. Tapi nanti sepakat. Di atas pedang. Artinya memberontak. Ujung-ujungnya sama. Syiah misalnya pemberontakan. Orang Khawarid memberontak. Ikhwan Muslimin memberontak. Hizbut Tahrir memberontak. Orang Sufi demikian pula. Nah, rata-rata begitu. Ya walaupun berbeda-beda namanya, tapi sepakat untuk memberontak negara, memberontak pemerintah. Ya termasuk keras terhadap al-bidah. Kalau ada seorang as'alukan kalimah qala wala nis kalimah. Aku minta kepada dirimu satu kalimat saja. Beliau mengatakan tidak, walaupun separuh kalimat tidak. Pertanyaan masalu man qala kutuba kutubi anam qala kutuba ahl bidah kama salit tayyir ya taruk asyjar wasamar wa yatil qama'im farbama yakum fil qafas la yastahi minha man al qa'il inda fan in al qayyim fi nuniyah. Perumpamaan orang yang baca buku-buku ahl bidah itu seperti burung yang meninggalkan pepohonan dan buah-buahan lalu pergi mendatangi tempat-tempat sampah, terkadang jatuh masuk ke perangkap, tidak bisa keluar. Di buku-buku Ahlus Sunnah jauh lebih selamat. Tidak perlu kita sibuk-sibuk membaca buku-buku Ahlul Bidah berbahaya. Apalagi belajar ke Ahlul Bidah. Ya mungkin tiap hari kita dikasih ilmu yang menyesatkan. Ditanamkan untuk cintaan kepada penghuni-penghuni kubur, minta-minta kepada kuburan orang-orang sudah mati. Kayak lihat terkadang sebagian kuburan ditulis. Ini kiai-kiainya. Ini kiai fulan yang bisa melapangkan rezeki. Kiai fulan bisa datangkan jodoh. Kiai fulan bisa menemukan barang yang hilang. Tinggal menyebut kiai-kiai tersebut. Ini dulu tatkala kita pergi ke Batu Ampar Madura sana. Nah, Batu Ampar Madura disebutkan situ. Ada seorang dari Ponorogo waktu itu, saya tanya, "Kamu sudah berapa nunggu kuburan ini?" 5 tahun. 5 tahun menunggu kuburan tidak pernah jamaah salat. Salatnya di situ aja. Hanya nunggu kuburan tugasnya. Satu kuburan kiai. 5 tahun lamanya. Ya, saya coba bisa dibayangkan. Perbedaan para sahabat, para a'immah terdahulu. Mereka berusaha untuk mendalami ilmu agama Allah. Tapi orang ini tinggal di kuburan, jaga kuburan. Para sahabat datang, sholat berjamaah, orang ini hanya di kuburan, sholatnya pun di kuburan, menghadap kubur. Wahai kata. Rasulullah SAW datang ke Baqi setiap hari Sabtu. Kuburan Baqi. hayal ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, hadis Buraidah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan negeri akhirah. Ianya sekedar ziarah, bukan menetap di kuburan. Wala sami'tu Mujahida. Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makki. Wa huwa min ahli tafsir. Qala Tsauri khudhu at-tafsir min arba'ah. Ambillah tafsir dari empat orang. Min Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Dhahhak. Khudhu at-tafsir min arba'ah. Jadi ambillah tafsir dari empat orang ini. Siapa tadi? Indonesia tidak Sulawesi ini. Siapa tadi disebutkan? Diperhatikan, perhatikan. Ya, hampir nulis sebenarnya tadi. Omar. Diperhatikan. Khudu at-tafsir min arba'ah. Ambil tafsir dari empat orang. Siapa tadi? Mujahid yang pertama. Yang kedua Sa'id bin Jubair. Yang ketiga Ikrimah. Yang keempat Ad-Dhahhak. Mujahid bin Jabr mimman yukaffir Hajjaj bin Yusuf. Dia termasuk salah satu yang mengafirkan Hajjaj bin Yusuf. Dia Ibrahim bin Zaid al-Nakhai wa Sa'id bin Jubair wa Asim bin Abi Nujud. Ini qiraah Asim yang kita ambil ini, guru besar kita. Nah, demikian pula As-Sya'bi dan juga yang lainnya. Ini lima orang lebih telah mengafirkan Hajjaj bin Yusuf. Siapa tadi? Mujahid. Hah? Siapa yang disebutkan tadi? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Wa Sa'id bin Jubair. Wa Asim bin Abi Nujud. Asim bin Abi Nujud. Kemudian As-Sya'bi. Sekitar 120 ribu kaum muslimin yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Banyak banget, banyak ini. 120 ribu lebih kaum muslimin dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Banyak sekali. Pondok baru berapa? Nah, baru sedikit. Nah, 120 ribu kayak apa ini? Mungkin alun Magetan penuh. Lebih. Ya enggak, 10 ribu aja sudah penuh mungkin di sana. 120 ribu. Di antara ucapan Mujahid bin Jabr, lam yanal ni'il mustahyin wala mutakabbir. Lam yanal ilm mustahin wala mutakabbir, tidak dapat ilmu orang yang malu. Jadi mungkin, wah saya sudah tua, masa saya mencari ilmu. Akhirnya apa? Tidak dapat ilmu. Masa saya ini sudah jenggotan mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dari saya. Masa saya mengambil ilmu dari teman saya. Dulu teman sepak bola saya ini. Jadi malu. Demikian mutakabbir, karena sombong. Saya lebih pintar daripada dia. Untuk apa saya mencari ilmu dari dia? Bisa jatuh martabatnya. Wahaka yang menjadikan penghalang. Penghalang mendapatkan ilmu karena malu, karena kesombongan. Dan di antara ucapannya, dan ucapan Sufyan Tsauri juga, talabnal ilm min ghairi niyyah farazaqanillah niyyah ba'du. Talabnal ilma min ghairi niyyah, kami mencari ilmu tanpa niat. Farazaqanillah na'am niyyah ba'du, kemudian Allah memberi rezeki kepada saya niat setelahnya. Talabul ilmi ghairi niyyah fa'abal ilmi yakuna na'am mala bin niyyah, mencari ilmu tanpa niatan, dan ilmu enggan kecuali harus dengan niat. Sufyan Tsauri dan juga Ibnu Majah menyatakan, kami mencari ilmu tanpa niatan, Allah berikan rezeki setelah itu adanya niat. Jadi kalian di sini mungkin dipaksa sama orang tuanya, kamu belajar, enggak belajar sama jewer nih. Jewer. Tidak ada niatan di sini. Lama-kelamaan mungkin sudah sadar bahwa ilmu butuh niatan. Tanpa niatan tidak akan ada hasilnya sama sekali. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niatan. Keliru dalam mencari ilmu juga madaratnya besar. Hanya birirah. Saya menyebutkan man ta'allama miliman mimma yutawu bihi wajullah la ta'allamuhu illa liwadi minat dunya lam yajid yaumal qiyamati alfal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan seharusnya untuk Allah, namun dia mencari ilmu hanya untuk mencari dunia, maka tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi cari ilmu agama bukan untuk mencari dunia. Hendaknya lillah subhanahu wa ta'ala. Mujahid bin Jabir termasuk yang meninggal dalam keadaan sujud. Mata wa huwa sajid. Meninggal dalam keadaan sujud. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Ada seorang meninggal dunia dalam kondisi sujud. Demikian pula Humayd At-Tawil dalam keadaan sholat. Utsman bin Affan ketika baca Al-Quran. Mu'abbad bin Mansur meninggal di atas perut istrinya. Ada lagi yang meninggal ketika salat subuh. Yang Ali bin Talib jadi imam. Wahakala banyak sekali. Ini tanda-tanda kebaikan. Tentang meninggal hari Jumat, apakah termasuk tanda-tanda husnul khatimah? Ya Allah Wahab. Saya menyebutkan ini Affan. Mendapat siapa ini? Ada hadisnya. Syekh Al-Albani termasuk yang menghasankan tanda-tanda husnul khatimah meninggal pada hari Jumat. Nah, misalnya kita lihat Syekh yang memiliki hadir wadi melemahkan. Lihat Rasulullah SAW meninggal pada hari apa? Hari Senin. Abu Bakar juga demikian, Umar juga demikian. Ya tidak pada hari Jumat. Ya tidak ada jaminan di situ bahwa setiap hari Jumat meninggal di situ ada husnul khatimah. Mujahid bin Jabir sebutkan nanti, kalau kalian lihat di tafsir itu paling banyak meriwayatkan tafsir, tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Jarir, dan juga yang lainnya sama dengan tadi Sa'id bin Jubair, Wa'ikrimah Wadhahak. Maka terakhir para ulama menyebutkan tafsir diambil dari mereka yang memang ahli ya. Di antara ucapannya, ana la adri ayu ni'matain azam alayya. Saya tidak tahu dua nikmat mana yang paling besar untuk saya. An hadani lil Islam au afani minal ahwa. Ana la adri, saya tidak tahu. Ayan nikmatain azam alayya. Dua nikmat mana yang paling agung, yang paling mulia untuk saya? Yang pertama, an hadani lil Islam, Allah memberikan hidayah kepada saya tentang Islam. Au afani minal ahwa, atau Allah menyelamatkan saya dari ahlul ahwa, ahlul bidah. Perhatikan. Ini nikmat yang paling agung bisa masuk agama Islam. Hendaknya disyukuri di sini. Allah nyatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, pakai fa, pakai waw. Ya, fa di surah Al-Baqarah, waw surah Ali Imran. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab telah lewat hadis Abi Hurairah, wallazi nafsi biyadihi la yasma min hadhihi al-ummah yahudi wal nasrani thumma la yu'minu bi illa kam min nar. Demikian yang diriku dalam tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang saya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mengimaniku, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Nah, jadi orang setelah datangnya Nabi Muhammad SAW itu harus menganut agama Islam. Hanya satu agama. Datang Islam, datang Nabi Muhammad, semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada agama yang lain. Law khalijatna al-Yahud wa al-Nasara min jazidul Arab. Sungguh aku akan usir orang Yahud, orang Nasara dari jazirah Arab. Ladab kulma ala ilal muslimun, tidak tersisa kecuali orang beragama Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladhina kafaru minal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika musyarul bariyah. Maksudnya orang kafir dari Al-Kitab, orang Yahud, orang Nasara, dan orang musyrikin di neraka jahannam kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek ciptaan. Kalau orang tidak beragama Islam setelah datang Nabi Muhammad SAW, jadi percuma saja, akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan law kana Musa hayyan lama wasahu illa tibaani. Kalau seandainya Musa masih hidup, tidak ada keluasaan bagi dia kecuali harus mengikuti saya. Bahkan Nabi Isa nanti akan turun lagi, kemudian mengembalikan ke dalam agama Islam, akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya harus agama Islam, innallaha Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yattabi' Islam idin falyakubal min. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan terima darinya. Kemudian yang kedua, kita selamatkan dari al-ahwa. Perhatikan Aziz sama Ahmad, perhatikan. Tidak usah buat soal. Perhatikan baik-baik. Kalau orang masuk Islam kemudian tidak selamat dari al-ahwa, masuk Islam ternyata tiba-tiba masuk mengikuti orang-orang tarekat. Dikir, terusnya dikir la ilaha tiap malam mungkin 15.000. Tidak sibuk mendalami agama Allah. Nah, tidak bisa baca Quran yang baik, tidak tahu akidah. Atau seperti orang Syiah, yang mengaku beragama Islam ternyata menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan lebih berbahaya daripada orang Yahud, orang Nasara. Itu orang Syiah. Al-Quran katakan rusak. Jibril pengkhianat. Muhammad kemaluannya masuk neraka. Seluruh sahabat kafir kecuali tiga. Salman Farisi, Muhammad bin Aswad, Abu Dhar al-Ghifari. Kiblatnya diarahkan Karbala. Salat tidak sedekap. Adhan hayya ala khairil amal. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Istri Nabi semua masuk neraka. Kaum muslimin anak zina. Nih, namanya selain Syiah itu anak zina. Halal darah hartanya dan kehormatannya. Dan perkara yang lainnya sangat banyak. Ini jauh lebih berbahaya lagi. Kelihatannya Islam tapi lebih kafir daripada orang Yahud, orang Nasara. Atau seperti orang Sufiyah mengatakan Allah itu menyatu dengan saya. Halad menyatakan ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Dirinya sendiri dikatakan Allah. Ketika anjing menggonggong mengatakan subhana rabbi, maha suci Rabbku. Anjing dikatakan Rabbku. An-nadhar ila Abi Yazid al-Mustami. Allah minal nadhar ila Allah SWT sab'ina marrah. Melihat kepada Abu Yazid al-Mustami. Sekali aja itu lebih utama daripada melihat Allah 70 kali. Ini akidah kekufuran sangat berbahaya. Kalau orang Kristen menyatakan Allah itu tiga. Tapi meninggal ingkar Allah Gusti. Itu Allah itu banyak. Ada di fulan, ada di fulan, ada di fulan, ada di hewan, ada di tembok, ada di mana. Semuanya Allah. Kayak kan ada anjing berbunyi, subhana rabbi, maha suci Rabbku. Ini berbahaya. Oleh itulah nasihat dari Ayub, nah min Abi Tamim Asy-Syatiyani min Sa'ad al-Hadatsul Ajami. Aywa fil 'alim min sunni fi awwali amrih. Termasuk kebahagiaan bagi orang yang baru masuk Islam. Orang ajami, orang yang selain Arab mendapatkan alim, mendapatkan seorang guru dari ahlu sunnah. Belajar sekali benar. Berbeda kalau belajar kepada ahlu bidah. Mungkin diajari salat nari. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama. Nah, taman ala sayyidina. Nah, dan seterusnya. Ada lagi salawatnya Gus Dur. Nah, dihafalkan sampai nangis-nangis. Sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tidak dapat pahala. Atau suruh puji-pujian. Nah, tombo ati ikuli ma ing warnane. Nah, misalnya. Coba sibuk dengan puji-pujian. Namanya puji-pujian. Artinya memuji kepada Allah tidak sungguh-sungguhan. Namanya puji-pujian, ya enggak? Nah, hanya pisang-pisangan. Pisang betul apa enggak? Bukan, ya enggak? Pisang ya pisang. Kalau puji, ya memuji betul. Jangan sampai puji-pujian. Artinya memuji Allah dengan tidak betulan. Jadi sibuk dengan begitu. Kadang membaca Quran aja dengan sistem yang keliru. Sistem nahdiyah. Nah, jadi Pak ketukar begini. A. Ba. Nah, terus begitu. Nanti. Alhamdulillahi rom. Hinya saya panjang. Yang lebih aneh dulu ketika perlombaan di Magetan. Ya mungkin Yurina Yuri yang tidak pintar. Nah, yang dimenangkan yang ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, begitu. Itu yang dimenangkan. Jadi kalau yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, keliru malahan. Yang pakai ketukan itu yang benar. Makanya dari dulu Magetan tidak pernah juara. Nah, gimana juri ini tidak pinter? Pernah dulu lomba di Magetan juga. ada pengajar. Ketika lomba suaranya masya Allah serak, lebih serak daripada suara saya sekarang ini. Nah, saya bilang ke teman-teman waktu itu, kalau ini menang, ini jurinya tidak adil 100%. Ternyata betul dimenangkan ini. Nah, karena pengajar waktu itu di Masjid Agung Magetan, itu dimenangkan. Nah, sampai Madiun, jangankan dapat harapan. Nah, harapan-harapan aja tidak dapat. Nah, nggak dapat. Ketika kita masuk ke provinsi, justru alhamdulillah malah bisa masuk. Lalu dikalahkan waktu itu, kita hanya juara 2 karena ini pengajarnya. Karena kita sudah juara 1 waktu itu. Nah, kemudian lomba lagi, nggak boleh juara 1-2 kali katanya. Nah, akhirnya kita sudah lomba aja langsung di provinsi di Surabaya. Namanya dipanggil berkali-kali. Saya tidak lihat televisi. Nah, sebenarnya mau dinaikkan. Tinggal sebentar ternyata, kalau saya ke Surabaya tidak mungkin terkejar waktunya. Alhamdulillah. Bab nanti kalau seandainya saya juara provinsi, mungkin saya sudah tidak bisa ngajar seperti ini. Jadi pegawai, mungkin depak atau yang lain. Nah, teman-teman saya banyak jadi pegawai. Juara provinsi langsung jadi pegawai. Nah, mungkin lulusan PGA jadi pegawai langsung. Pokoknya juara provinsi itu sudah rebutan. Nah, jadi ada hikmah tersendiri. Ya, sekali lagi termasuk kebahagiaan bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang asing, bukan Arab, karena alim Sunni. Ini beruntung, maka jangan belum tersibukkan dengan kila wa qala, akhirnya dulunya semangat mengaji, kemudian sekarang jadi pemalas. Nah, mau nyari guru yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, apalagi zaman sekarang. Dibanding ulama terdahulu, ulama masa sekarang tidak ada tandingannya sama sekali. Kalah semua. Lihat bagaimana Imam Ahmad hafal sejuta hadis. Lihat Ishaq bin Hawai. Tiap kali mendengar hadis tidak pernah lupa. Sementara kita hafal sekarang, besok lupa. Jangankan besok. Karena sekarang hafal, nanti setelah Isya hilang lagi. Lihat seperti Sa'id bin Musayyab atau yang lainnya para imam terdahulu, betul-betul kuat hafalannya. Ada sana Jabir bin Abdullah, bawa Abu Abdullah, wakilah Abu Abdurrahman. Ghazwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 19 ghazwah. Dia berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 19 kali. Dia absen 2 kali perangan, perang Badar, perang Uhud. Mana ani abi, kata Jabir. Ayahku melarang. Abuhu sahabil jalil. Wajaduhu musyrik. Ayahnya seorang sahabi, kakeknya seorang musyrik. Memiliki 9 saudari perempuan. Ketika ayahnya hendak perang Uhud, ayahnya berperang Uhud, berpesan kepada putranya untuk melunasi hutangnya dan berbuat baik kepada adik-adiknya. Maka terjadilah peperangan, kemudian ternyata Abdullah bin Amr bin Haram terbunuh di awal peperangan. Kemudian dikuburkan waktu itu bersama orang lain. Setelah 6 bulan lamanya digali lagi karena hati Jabir tidak enak. Semua jasadnya masih utuh kecuali telinganya sedikit. Ada, nah jadi sudah termakan tanah ataupun yang lain. Kemudian melunasi hutang-hutang ayahnya sampai terlunasi dan menikah dengan janda dengan tujuan untuk bisa memelihara adik-adiknya. Nah, jadi kalau menikah punya tujuan, jangan sampai nikah tidak punya tujuan. apa tujuan pernikahan? Hah? Nanti ya Abdullah. Apa tujuan menikah? Anda imam, ini sudah siap-siap nih. Mencari keturunan, mengharapkan keturunan yang bisa mendoakan orang tua. Menjaga kehormatan, biar tidak jatuh dalam perbuatan zina. Taib. Laksanakan perintah Allah Taala. Fankihum ma tabalak minan nisa imas nana surah ruba. Taib. Apalagi tujuannya merealisasikan apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tazawwaju al-walud al-wadud. Menikahlah dengan perempuan yang banyak anaknya yang penyayang. Menikah perempuan dengan banyak anaknya. Nah, bagaimana cara mengetahui? Diketahui dari sanak familinya. Lihat mungkin, nah, kakaknya anaknya berapa, orang tuanya anaknya berapa. Bisa diketahui, ditanyakan. Apalagi meneruskan agama ini. Kalau tidak ada anak keturunan, siapa meneruskan agama ini? Ya, tidak akan habis nanti. Tidak ada penerus. Jadi kalau hanya orang tua yang diopeni, anak-anak enggak diopeni. Orang tua sudah mati, selesai. Nah, iya enggak? Generasi anak-anak ini jauh lebih. Karena secara matematika, anak-anak itu usianya masih panjang. Secara matematika. Nah, perhitungan, walaupun tidak kemungkinan, mungkin yang anak-anak lebih dulu meninggal daripada orang tua. Siapa menambah? Anda Harif. Apa tujuan menikah? Menundukkan pandangan biar tidak matanya jelalatan ke sana kemari. Nah, banyak sekali tujuannya. Qala qadimna ma Rasulullah SAW, dan kita datang bersama Rasulullah SAW, wa nahnu naqul, dan kami mengatakan labbaik Allahumma labbaik bil haj. Ya Allah, aku puni panggilanmu, aku puni panggilanmu dengan haji. Fa'amala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW merintahkan kepada kami, faja'alnaha umratan, agar kami menjadikannya sebagai umrah. Nah, ini bagi yang tidak membawa apa kemarin? Sembelian kurban. Jadikan umrah. Ta'ala fi lawna subhanahu wa ta'ala.